الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan pada kitab Fadlul Islam, tepatnya pada bab mengenai Ghurbatul Islam, keterasingan Islam, dan juga Fadlul Ghuraba, keutamaan orang-orang yang asing. Di mana pada hadis yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu dan juga kesempatan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa di antara keutamaan dari al-ghuraba, orang-orang yang asing pada akhir zaman, yaitu mereka akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala 50 orang sahabat ketika beramal dengan amalan yang sama. Maka ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar yang menjadi hiburan bagi orang-orang yang merasa terasing di tengah-tengah manusia, dikarenakan dia berusaha untuk berpegang teguh dengan agama. Dan kemudian kita akan membaca kembali syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, masih menjelaskan hadis yang sama dan membawakan riwayat yang lainnya yang juga dibawakan oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu riwayat dari Muhaddisul Andalus Muhammad Ibn Waddah. Qala thumma qala, kemudian penulis berkata, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, menukilkan dari Muhammad Ibn Waddah, qala anba'ana Muhammad Ibn Sa'id, telah memberitakan kepada kami Muhammad Ibn Sa'id, qala anba'ana Asad, telah memberitahukan kepada kami Asad, qala anba'ana Sufyan Ibn Uyainah, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Sufyan ibn Uyainah, an Aslam al-Basri, dari Aslam al-Basri, an Sa'id ibn Abil Hasan, dari Sa'id ibn Abil Hasan, yarfa'uhu, meriwayatkannya secara marfu', walaupun di matan tidak ada perkataan yarfa'uhu, namun pada syarah Syekh Shalal Fauzan di sini tampaknya ada tambahan lafadz yarfa'uhu yang tidak ada di matan. Qala faqala, maka dia berkata, yang nampaknya berkata di sini yaitu Asad, qultu li Sufyan, aku berkata kepada Sufyan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Maka Sufyan berkata, ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, yakni hal hadza alladhi tarwihi warada 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksud perkataan Asad tadi ketika berkata kepada Sufyan, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah apakah yang engkau riwayatkan ini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari yang selainnya. Ini ingin ditanyakan oleh Asad, ingin memastikan apakah ini marfu' ataukah hanya sekedar ucapan sahabat misalnya, atau seorang tabi'i misalnya. Naam. Qala, kemudian diteruskan, qala na'am. Sufyan pun berkata, na'am, yaitu memang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya'ni laisa atharan 'an ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan yaitu bahwa perkataan ini bukan asar dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja berbeda posisinya antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa benar, bisa pula salah, ya. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar, ya. Berasal dari wahyu. Naam. Qala wa innama huwa marfu'un lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' yaitu hadis yang memang bersambung atau diriwayatkan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sampai kepada sahabat atau sampai kepada yang di bawah sahabat, ya. Kalau yang sampai kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan marfu, ya. Bisa dikatakan mauquf apabila sampai kepada sahabat, atau maqtu apabila sampainya kepada seorang tabi'i. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan, wasakratan, dan dua perkara yang memabukkan. Karena pada hadis ada lafaz as-sakratan, di mana hadis tersebut apabila kita lanjutkan pembacaannya, lafaz hadisnya adalah innakumul yauma ala bayyinatin min rabbikum, yang sudah kita bacakan kemarin. Sesungguhnya kalian pada hari ini di atas bayyinah, bukti dari Rabb kalian. Itu agama begitu jelas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat menjalankan agama dengan bayyinah, dengan bukti yang jelas, dengan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Waktu jahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Walam yadhhar fikumus sakratan, dan belum muncul di tengah-tengah kalian dua perkara yang memabukkan, ya. Yang kemudian dilanjutkan, sakratul jahli wa sakratu hubbil aish. Perkara memabukkan berupa kejahilan, dan juga perkara memabukkan berupa kecintaan terhadap kehidupan. Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala wa sakratan, dan dua perkara yang memabukkan, sakratul jahli wa sakratu hubbil hayati. Perkara yang memabukkan berupa kejahilan, dan perkara memabukkan yang berupa kecintaan terhadap kehidupan. Qala wal jahlu da'un qatilun. Adapun yang pertama yaitu kejahilan, ini adalah penyakit yang mematikan. Walaitul jahilu yaskut an jahlihi ala jahlihi. Ya. Dan seandainya saja orang yang jahil itu mau diam, ya, atas kejahilannya. Itu dia tidak berbicara, tidak kemudian membimbing manusia, mengajarkan manusia, ya, tentang perkara agamanya. Kenapa? Karena dia jahil. Kalau dia mengajarkan kepada manusia dan berusaha untuk membimbing manusia, tentu dia membimbing di atas kejahilan, ya, sehingga dia akan menyesatkan manusia. Naam. Qala walakinnahu jahilun yatakallamu fi umurid din wa yufti. Akan tetapi dia ini adalah seorang jahil yang berbicara dalam perkara-perkara agama dan memberi fatwa. Ya. Seorang jahil yang murakkab, yaitu apa? Jahil yang tidak tahu bahwasanya dia jahil. Ya. Dirinya sendiri jahil, ya. Tidak memiliki ilmu agama, namun dia merasa memiliki ilmu. Berarti kejahilannya dua. Itu jahil terhadap ilmu agama dan jahil terhadap keadaannya sendiri, bahwasanya dia adalah seorang yang jahil terhadap ilmu agama. Naam. Qala hadhihi al-musibah. Inilah musibah, ya. Ketika ada orang jahil namun berbicara tentang perkara agama, memberikan fatwa-fatwa kepada manusia. Ditanya, menjawab, ditanya lagi, menjawab. Pertanyaan ketiga, dijawab juga. Ya, pertanyaan keempat, kelima, keenam, tidak ada yang dia mengatakan Allahu a'lam, ya. Semuanya seakan-akan dia tahu, seakan-akan dia adalah seorang Syekhul Islam, ya. Ini adalah musibah, akan membawa manusia kepada kesesatan. Qala amal jahilul ladzi ya'tarifu bijahlihi. Adapun seorang yang jahil dan dia mengakui kejahilannya, taulah saya bodoh, ya. Wa yuqassiru syarrahu 'anil nas, dan menahan kejelekannya dari manusia. Hadza akhaffu minal jahil alladhi yatakallamu fi umurid din. Ini lebih ringan daripada seorang yang jahil namun berbicara tentang perkara-perkara agama. Naam. Jadi orang jahil yang kedua jenisnya itu seorang yang mengerti kejahilannya sehingga dia tahu diri, ya. Tahu kadar dirinya bahwasanya dia tidak pantas untuk berbicara tentang perkara agama karena dia tidak tahu, dia belum belajar, ya. Tidak berani dia berfatwa, maka ini namanya jahil, ya. Yang bukan murakkab, ya. Kalau tadi jahil murakkab, kalau ini jahil basir. Nah, dinamakan dengan jahlun basir. Jahil yang ringan, lebih ringan. Kalau tadi jahil murakkab apa? Jahil yaitu kebodohan yang bertumpuk double, ya. Karena ada dua kejahilan pada dirinya. Adapun jahlun basir ini kebodohan yang ringan, yaitu kebodohan pada dirinya sendiri tentang perkara agama, namun dia tahu bahwasanya dirinya adalah seorang yang jahil sehingga tidak berani berbicara tentang perkara agama. Yang seperti ini akhaf, lebih mending, ya. Qala hadza akhafu minal jahil alladhi yatakallamu fi umurid din. Yang seperti ini lebih ringan daripada seorang yang jahil namun berbicara tentang perkara-perkara agama. Wa yuhallilu wa yuharrim, dan dia menetapkan hukum halal dan haram. Yang ini halal, ini haram. Ditanya tentang riba, halal. Ditanya tentang musik, halal, ya. Ditanya tentang poligami, haram. Nah, dari mana dia mengeluarkan yang seperti itu? Dari kejahilannya. Dia membimbing manusia namun dari di atas kejahilan. Qala wa yufti wa huwa ala jahlin, dan dia berfatwa di atas kejahilan. Fahadha yuhadditsu atau fahadha yahdutsu fi akhir zaman. Maka seperti ini terjadi pada akhir zaman. Hina mayaqillul fuqaha, ketika orang-orang yang faqih sudah bertambah sedikit, itu orang-orang yang faham tentang aturan-aturan syariat, tentang permasalahan-permasalahan agama, hukum-hukum syar'i. Qala wa yakthurul qurra, dan bertambah banyak para qurra, orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, ya. Namun tidak faham mengenai apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, tidak faham pula penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada akhir zaman ketika kejahilan sudah mulai atau telah tersebar luas, ya. Orang-orang yang faqih sedikit namun orang-orang yang bisa bisa membaca Al-Quran dengan baik sangat banyak. Qala wa yattakhidun nasa ru'usan juhalan, dan manusia kemudian menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang dipanuti, yaitu dari kalangan orang-orang jahil. Yuftuna bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa adanya ilmu. Wa yadhillun, maka mereka sesat dan juga menyesatkan. Hadhihi sakratul jahl, ini adalah perkara yang memabukkan berupa kejahilan. Itu perkara yang pertama dari dua perkara yang memabukkan. Qala wasaniyah, dan yang kedua dari dua perkara yang memabukkan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hubbul aish wa hubbud dunya, cinta kehidupan dan cinta dunia. Fa idza ahabba dunya nasiyal akhirah, maka ketika dia mencintai dunia, dia akan lupa terhadap akhirat. Ya, tidak akan berkumpul kecintaan terhadap dunia dengan ya, kecintaan dan tujuan menggapai akhirat. Naam. Qala wa sara ya'malu lid-dunya, dan dia kemudian beramal untuk tujuan dunia. Naam. Qala fa alladhi yuhibbu shay'an ya'malu lah, maka seorang yang mencintai sesuatu, dia akan beramal untuk sesuatu tersebut, sesuatu yang dia cintai tadi. Cinta dunia, ya amalannya untuk dunia. Qala fa ya'malu lid-dunya wa la ya'malu lil-akhirah, maka dia beramal untuk dunia, bekerja keras untuk menggapai dunia, dan tidak beramal untuk kehidupan akhirat. Lupa akhiratnya, lupa untuk mencari bekal untuk perjalanan yang akan ditempuhnya pada kehidupan akhirat. Yang dicari adalah perbekalan duniawi, justru yang akan ditinggal dia cari sebanyak-banyaknya. Ya. Adapun untuk akhiratnya, ya, dia lalai, tidak mempersiapkan bekalnya untuk menuju kehidupan akhirat. Qala hadza yusibu katsiran minan nasi fi akhir zaman, ini menimpa banyak dari kalangan manusia pada akhir zaman. Ya. Jahlun wa ta'alluqun bid dunya wa nisyanun atau wa nisyanun lil akhirah. Kejahilan dan ketergantungan kepada dunia kemudian melupakan akhirat. Ya. Maka yang seperti ini akan menjadikan seseorang ya, jauh dari bimbingan syariat Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai bahan introspeksi bagi kita. Ya. Sudahkah kita terbebas dari kedua perkara yang memabukkan ini? Perkara kejahilan dan juga kecintaan terhadap dunia. Bisa jadi kita tidak jahil, namun kita cinta terhadap dunia. Ya. Bisa jadi kita tidak cinta kepada dunia, menginginkan akhirat, namun kita masih jahil. Ya. Bisa jadi kita tertimpa dua-duanya, jahil dan cinta dunia. Ya. Yang kemudian kecintaan terhadap dunia tadi melazimkan bahwa dia akan melupakan akhirat. Maka inilah yang lebih parah. Naam. Qala al-ana yaqulun, sekarang pada zaman ini mereka mengatakan, la tudzakkirul jannah wan nar fil khutab, jangan kalian mengingatkan tentang surga dan neraka di dalam khutbah-khutbah. Tidak perlu mengingatkan surga dan neraka, ya, mereka sudah tahu ada surga dan neraka, tidak perlu diingatkan lagi. Qala wa tukhawwifunan nas, dan tidak perlu untuk kalian membuat takut manusia. Hadza irhab, yang seperti ini adalah teror, ya, menakut-nakuti manusia. Disebutkan tentang surga neraka ini teror, ya. Qala wa antum unasun mutazammitun, dan kalian adalah orang-orang yang kaku. Indakum qunut, kalian itu ada sikap putus asa pada diri kalian, ya. Yaquluna hadzal an, sekarang mereka mengatakan yang seperti itu pada zaman ini. Kenapa? Lihubbihim lid-dunya. Karena mereka mencintai dunia. Wala yuriduna dzikral jannah wan nara wal qabra wa adzabal qabri. Dan mereka tidak menginginkan penyebutan mengenai surga dan neraka, tidak pula tentang kubur ataupun azab kubur. Yaquluna antum tukaddiruna 'alan nas. Mereka mengatakan kalian mengotori kehidupan manusia. Nah, antum tukaddiruna 'alan nas aisyatahum, mengotori kehidupan manusia. Ya, walizzatahum, dan kelezatan mereka. Mereka sedang menikmati kehidupan dunia ini, tidak perlu untuk kemudian diingatkan tentang al-jannah, tidak perlu diingatkan tentang an-nar. Justru mereka menjadi takut, menjadi berkurang kenikmatannya ketika menikmati apa yang mereka dapatkan berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Biarkan saja mereka menikmati kehidupan dunia ini. Qala fan-nasu yuriduna an yasrahu wa yamrahu. Manusia itu menginginkan untuk bebas dan riang gembira, ya, bersenang-senang. Ini yang mereka inginkan. Wa antum taquluna lahum, ini masih perkataan mereka, ya. Wa antum taquluna lahum, dan sedangkan engkau, kalian mengatakan kepada mereka, hunaka jannah wan nar. Ingat, di situ ada surga dan neraka. Wa azabul qabrin, dan ada azab kubur. Wa hisab, ada hisab. Ya. Kalian mengingatkan kepada mereka tentang perkara-perkara yang membuat mereka takut, ya, membuat hidup mereka menjadi tertekan. Qala yaqulun, mereka mengatakan, ya, orang-orang yang tadi mengatakan bahwa saya tidak perlu mengingatkan tentang surga dan neraka, la ta'arradu hadza fil khutab, tidak perlu menyinggung perkara ini di dalam khutbah-khutbah. Qala fa hadza min al-fitan wal 'iyadu billah, berkata Syekh Shalal Fauzan, ini adalah termasuk fitnah. Wal 'iyadu billah. Wa hadza dhahara fil nas, yang seperti ini telah muncul di tengah-tengah manusia. Wa katabuhu fis suhuf, dan mereka menulis tentang perkara ini di koran-koran, surat kabar-surat kabar. Wa qaluhu fi majalisihim, dan mereka mengucapkan ucapan yang seperti ini dalam majlis-majlis mereka. Qala wa dhammul khatib alladhi ya'idhu an-nasa wa yudhakkiruhum billah, dan mereka mencela khatib yang memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka kepada Allah. Justru dicela oleh mereka. Wa yaquluna hadza tay'izun lin-nas wa takdirun lahum. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan yang seperti ini memberi petuah kepada manusia, mengingatkan mereka tentang akhirat dan mengingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala adalah tai'is linnas. Suatu perbuatan yang akan membuat manusia putus asa. Mukaddirun lahum, dan merusak, mengotori kelezatan kehidupan mereka. Subhanallah, maka subhanallah, ya. Ini yang terjadi di tengah-tengah manusia, dan alhamdulillah sepertinya di negeri kita ini tidak seperti ini keadaannya. Namun di sana ada golongan yang lainnya. Kalau yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan adalah orang-orang yang tidak mau ditakut-takuti, ya. Mereka akan menjadi takut kalau memang ditakut-takuti. Kalau di negeri kita adanya apa? Orang-orang yang ditakut-takuti tapi tidak takut, ya. Silakan mengomong apa, tapi saya tidak peduli. Ya, ini keadaannya. Diingatkan dengan surga, diingatkan dengan neraka, ya. Diingatkan tentang azab kubur, azab Allah Subhanahu wa taala di jahannam, ya. Dosa-dosa besar yang akan memasukkan, menjerumuskan manusia ke dalam neraka, ya. Tidak bergeming. Tidak tersentuh. Tidak kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Dia takut-takuti, tidak takut. Itu keadaannya. Jadi yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, di negeri kita mungkin tidak ada. Kemungkinan ada, mungkin tapi sedikit, atau bahkan tidak ada. Nah, adapun yang kita bisa saksikan di tengah-tengah manusia di negeri kita, yaitu orang-orang yang dengan ditakut-takuti, tidak takut, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian mau bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatannya, dan tetap tenggelam dalam kelalaian mereka, kecintaan mereka terhadap kehidupan dunia. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan penyebutan hadis yang terakhir. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walahu bi isnadin anil mu'afiri, dan diriwayatkan juga oleh dirinya, yaitu oleh Ibn Wabbah, Allah alam, bi isnadin dengan sanadnya sampai al-mu'afiri. Qala, maksudnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يتركوا ويعملون بسنتي يوم تتركوا. Keberuntungan bagi orang-orang asing yang mereka berpegang teguh dengan kitabullah ketika sudah ditinggalkan, dan mereka mengamalkan sunnahku pada hari sunnah tersebut telah ditinggalkan. Ini juga menyebutkan tentang sifatnya para ghuraba, orang-orang yang asing, beramal dengan kitab dan beramal dengan sunnah ketika al-kitab dan as-sunnah sudah ditinggalkan oleh manusia. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala hadza kama sabaq, ini seperti yang sudah kita lewati, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manil ghuraba, siapa orang-orang yang asing? Qala alladziina yasluhuuna idza fasada an-naas, maka beliau bersabda, orang-orang yang soleh ketika manusia telah rusak. Orang-orang yang baik masih berpegang teguh dengan agama padahal manusia di sekitar mereka telah rusak, meninggalkan agama, banyak terjatuh kepada kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lain sebagainya dari kejelekan-kejelekan. Qala wa fi riwayatin yuslihuna ma afsada an-nas, dalam riwayat yang lainnya memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Jadi mereka soleh dan muslih. Ini keadaannya para ghuraba. Qala wa hadzal hadis, dan hadis ini yang disebut oleh al-mu'allif rahimahullahu taala pada akhir bab, yaqulu fihi tuba lil ghuraba alladziina yatamassakuna bikitabillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, keberuntungan bagi orang-orang asing yang berpegang teguh dengan kitabullah. Qala hum yatamassakuna bi anfusihim wa yumassikuna ghairahum bikitabillah. Mereka berpegang teguh dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an pada diri-diri mereka, berusaha untuk mengamalkannya. Ya, yang tentu saja untuk mengamalkan Al-Qur'an perlu untuk membacanya, mengetahui maknanya, mentadabburinya, kemudian baru beramal dengannya, berpegang teguh dengannya. Ini keadaan para ghuraba. Ya. Berpegang teguh dengan kitabullah, yang berarti mereka membacanya dan kemudian mengetahui maknanya serta mentadabburinya ketika membaca Al-Qur'an tersebut, baru kemudian mereka beramal dengannya, berusaha untuk mencocokkan dirinya dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Qala wa yumassikuna ghairahum bikitabillah, dan mereka berusaha untuk menjadikan orang lain juga berpegang teguh dengan kitabullah. Jadi mendakwahkan apa yang sudah mereka ketahui dari kitabullah. Mereka sudah mengetahui maknanya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mereka berusaha untuk menyampaikannya kepada manusia. Qala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa yu'allimuna dinallah, dan mereka mengajarkan agama Allah. Wa yad'una ila Allah, dan juga berdakwah kepada Allah. Kemudian disampaikan ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang 170, والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan juga mereka menegakkan sholat, sungguh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat islah, berbuat kebaikan atau memperbaiki keadaan. Nah, qala fala syakka annalladhi yasbutu 'alad-din 'indal fitani wasyurur وانقلاب الناس ضده أن هذا يرجى له خير كثير. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang kokoh di atas agama ketika terjadinya fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan dan manusia yang menyerang dirinya, bertentangan dengan dirinya, bahwa orang yang seperti ini diharapkan baginya kebaikan yang besar. Jadi akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana dia berusaha untuk teguh di atas agama dalam keadaan yang sangat sulit, ya. Banyak terjadi fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ditambah manusia di sekelilingnya tidak mendukung dia untuk berpegang teguh dengan agama, tidak mendukung untuk beristiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga manusia justru memusuhinya, memeranginya, menentangnya, ya. Berusaha untuk menjatuhkan nama baiknya dan yang lain sebagainya, ya. Dari gangguan-gangguan yang dihadapi dari manusia, maka orang yang seperti ini diharapkan akan mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Qala lakin hadza nadir, tetapi yang seperti ini jarang. Memang orang-orang yang seperti ini jarang kita dapati di tengah-tengah manusia yang mau bersabar, berpegang teguh dengan agama di tengah keadaan yang tidak mendukung. Qala fa aktsarun nas la yasbirun. Kebanyakan manusia tidak bersabar untuk menghadapi yang seperti ini. Walau annahum yuhibbun al-khair la sabaru. Kalau saja mereka menginginkan dan mencintai kebaikan, sungguh mereka akan bersabar untuk berpegang teguh di atas agama. Qala wa Syekh Ibnu Rajab rahimahullahu lahu risalatun qayyimatun fi hadzal mawdu'. Dan Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali yang dimaksud rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau memiliki suatu risalah yang berharga mengenai tema ini. Qala fi mas'alatil ghurbati, yaitu dalam permasalahan keterasingan Islam. Unwanuha, judulnya kashful qurbati fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Menyingkap kesulitan. Judulnya kashful qurbah, menyingkap kesulitan. Naam. Fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Mengenai sifat-sifat atau nama penyebutan keadaan ahlul ghurbah, orang-orang yang terasing, matbu'ah. Yang risalah ini telah dicetak. Syarah fiha haditha badal islami ghoriban, badal islamu ghoriban wa sayahudu ghoriban kama badal. Dan beliau rahimahullahu ta'ala mencarah di dalam risalah ini hadis badal islamu ghoriban, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali ke dalam keadaan asing seperti awal mulanya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bab yang sangat berharga bagi kita yang berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di akhir zaman, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat al-ghuraba, maksudnya mereka adalah orang-orang yang soleh di tengah rusaknya manusia, dan mereka juga berusaha untuk memperbaiki manusia, ya. Dan mereka akan mendapatkan tuba, di mana tuba adalah pohon di al-jannah atau jannah itu sendiri, ataupun berupa kalimah thayyibah, kata yang baik, berupa pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga akan mendapatkan fadilah bahwasanya apa yang mereka amalkan di hari-hari yang penuh kesabaran tersebut, maka mereka akan mendapatkan dengannya pahala 50 kali lipat dari seorang yang beramal dari kalangan para sahabat. Mudah-mudahan dalam membaca dan mengetahui nas-nas yang seperti ini, kita menjadi bersabar untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun muncul penentangan dari orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bapak kita, ibu kita, siapapun itu ya, yang menentang kita, tetap hendaknya kita bersabar, karena kita akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dengan sabar yang kita atau kesabaran kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang terakhir dari kitab ini. Itu bab tahdzir minal bidah. Bab mengenai peringatan dari kebidahan-kebidahan. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.